Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada tamrin ya, tapi tidak saya baca ya. Ada dua tamrin sebenarnya. Tamrin itu ya untuk latihan. Tapi ya kita cuman apa ingin membahas materi saja ya. Ta'riful ismi wa alamatuhu al-mumayyizatu lahu 'anil fi'li wal harfi. Pengertian isim, pengertian dan tanda isim. Tanda yang membedakan antara isim dengan kalimat yang lain, yaitu kalimat fi'il dan huruf. Al-ismu indal lugawiyin madalla ala musamman. Secara arti bahasa isim ya, menurut ulama ahli bahasa ya, isim adalah kata yang menunjukkan orang yang dinamai. Musamma ini orang yang dinamai. Isim itu kan nama ya. Secara arti kamus, isim adalah nama. Sehingga kalau nama itu dibuat ta'rif, maka jadinya madalla ala musamman. Jadi kalimat atau kata yang artinya adalah orang yang dinamai. Itu kalau dalam tinjauan bahasa. Wa indan nahwiyyin, kalau dalam tinjauan ulama nahwu, isim adalah mayadullu binafsihi ala maknan mustaqilin bil fahmi ghairi muqtarinin wad'an bi zamanin minal azmani tsalatsah al-madhi wal mustaqbal wal hal. Menurut tinjauan ulama ahli nahwu, isim adalah kata yang dengan dirinya sendiri menunjukkan makna yang tersendiri. Jadi ini ala maknan mustaqil, kalau dalam jurumiyah binafsiha ya, binafsihi. Madala ala maknan fi nafsiha ya, madala ala maknan fi nafsiha kalau dalam jurumiyah. Tapi kalau dalam kitab Wadul Asasiyah ini mustaqil bil fahmi. Jadi kalimat isim itu dengan dirinya sendiri sudah memiliki makna, sudah memiliki kefahaman. Ini mengecualikan kalimat huruf. Kalimat huruf itu kan tidak ja'ali maknan ya, tidak ja'ali maknan. Maksudnya kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalimat huruf itu kan kata hubung. Kata hubung itu artinya ya kata itu bisa memiliki arti untuk kata yang lain karena fungsinya adalah penghubung. Jadi tidak berdiri sendiri. Berbeda dengan isim. Isim ini mustaqil, mustaqil ini berdiri sendiri. Kata ini tidak membutuhkan kata yang lain untuk menunjukkan maknanya. Dan isim tidak memiliki waktu ya. Kalimat isim itu tidak bersamaan dengan satu dari tiga waktu. Tidak bersamaan dengan waktu ini maksudnya secara makna aslinya. Wad'an ini secara makna asli. Jadi ada juga isim-isim yang punya waktu tapi itu bukan makna aslinya. Bukan wad'an. Tiga masa itu seperti yang kita tahu, ada masa yang sudah lampau, madhi. Ada masa saat ini, masa yang akan datang ya. Masa yang akan datang yaitu mustaqbal. Dan saat ini yaitu hal. Jadi tiga zaman ini kan nanti dimiliki oleh kalimat fi'il ya. Wa alamatul ismi katsirah. Tanda kalimat isim ada banyak. Wa asyharuha khamsatun. Dari sekian banyak tanda ini, yang paling populer ada lima. Minha arba'atun lafdiyah. Termasuk dari tanda itu, empat tanda itu tanda yang terucap ya, tanda yang terucap. Wahiyya al-jarru bil kasrati allati yuhdithuhal amilu. Tanda yang pertama adalah i'rabnya jar. I'rabnya jar dan tandanya menggunakan kasrah. Yang kasrah ini timbul karena ada amil ya. Jadi semua i'rab itu kan disebabkan oleh amil. Bila ada kalimah yang i'rabnya jar dan tandanya menggunakan kasroh, kasroh itu disebabkan oleh amil, maka dipastikan kalimat itu adalah kalimat isim. Harfan kana au idhofah ya. Jadi amil ini apa isimnya kana, kembalinya ke amil ya. Amil ini bisa berupa huruf, bisa berupa idhofah ya, bisa berupa idhofah. Nahwu bismillahi, seperti contoh bismillahi. Jadi dalam contoh bismillah, ini saya perbesar dulu ya. Dalam contoh bismillah, di sini kan ada tiga kata, ba, ismi dan Allah ya. Ini di kata ismi harokat mimnya kasroh, Allah juga kasroh ya. Berarti dua kata ini, ismi dan Allah, ini kalimat isim. Mengapa? Karena i'rabnya adalah jer dengan kasroh, jer dengan kasroh. Lalu yang menyebabkan jer apa? Antara ismi dan Allah ini penyebabnya berbeda, amilnya berbeda. Kalau ismi yang menyebabkan jer adalah huruf ba, jadi harokat kasroh di ismi ini ditimbulkan oleh huruf ba. Tapi kalau Allah ini yang menjadikan kasroh bukan ba, tapi idhofah ini ya, idhofah ini. Idhofah itu penggabungan dua kata ini. Kalau ismi yang mengejarkan adalah huruf, kalau Allah yang mengejarkan adalah idhofah. Idhofah itu penggabungan dua kata ya. Jadi ada kata ismi satu, ada kata Allah dua. Kemudian dua kata ini ditambah, maka kata yang kedua harus jer i'rabnya. I'rabnya harus jer. Itu namanya idhofah ya. Kemudian ini coba saya terangkan pelan-pelan ya. Kemudian yang kedua an-nida'u. Ini tidak ada di Jurumiyah ini, tanda nida ini. An-nida'u. Yang kedua adalah nida. Nida itu apa? Aikaunul kalimati munadatan. Nida adalah kalimah yang digunakan munada. Munada artinya memanggil, orang yang dipanggil ya. Kalimat yang dipanggil. Contoh ya sa'du, ya sa'du. Nah, ini kata sa'at. Kata sa'at ini adalah kalimat isim. Mengapa? Karena dipanggil. Ya saat ini memanggil saat ya. Ada orang yang bernama saat kemudian dipanggil, hei saat. Nah, itu bahasa Arabnya ya saat. Bahasa Arabnya ya saat. Jadi setiap ada kalimah yang digunakan untuk memanggil, ada kalimah yang dipanggil, ada kata yang dipanggil, maka kalimah itu adalah kalimah isim karena ada tanda yang kedua yaitu an-nida. Kemudian yang ketiga al-al-mu'arrifah. Al-al-mu'arrifah karrojuli, seperti contoh rojul, maknanya lelaki ya. Awi za'idah atau al-tambahan. Ini za'idah ini lawannya dari mu'arrifah ya. Kal-abbas, contohnya abbas. Jadi al di kata rojul dan kata abbas ini berbeda. Karena di rojul ini namanya mu'arrifah karena memiliki makna memakrifatkan ya. Memakrifatkan artinya kata rojul kalau ada al dan tidak ada al itu berbeda. Kalau ada alnya itu maknanya tertentu, ditujukan untuk lelaki tertentu. Kalau tanpa al itu nakirah, nakirah itu umum siapapun. Maksudnya bisa untuk siapapun. Kalau abbas ini tidak bisa dikatakan mu'arifah. Karena mu'arifah itu nanti menimbulkan hukum makrifat ya. Sedangkan abbas ini nama orang. Nama orang itu tanpa diberi al sudah makrifat hukumnya, sudah tertentu. Makrifat itu tertentu. Jadi kalau ada al ya, kalau ada al yang masuk kepada nama itu alnya bukan memakrifatkan tetapi namanya al zaidah atau tambahan. Wabadul a'lami gimana itu? Lupa saya. Lilam hima qad kana anunukila. Wabadul a'lami alaihi dakhala ya. Lilam sudah lupa, sudah lama saya tidak apa? Murojaah alfiyah. Semoga bermanfaat.